pas aku beli arep nepati janji tak jalo kowe ra ngapusi lungo ku wingi amung golek rejeki tak buktekke kowe ojo beto ati wis seprene suwene aku lungo ninggal kowe atoh paran yo mung tinggu kowe. Kau yang mungkul.